Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Al-Faruq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengambil faedah dari al-hadis tsani, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'un Nawawiyah, yaitu hadis yang Al-Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari jalan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang tidak diriwayatkan ini oleh Imam Bukhari dari jalan ini. Dan sudah kita sebutkan kisah berkaitan dengan hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, yang ini menunjukkan bahwasannya tariqatu Al-Imam Muslim rahimahullah, yakni metode Imam Muslim rahimahullah dalam meriwayatkan hadis, beliau meriwayatkannya, menyebutkan hadis tadi dalam Sahih Muslim itu dengan lengkap, menjaga lafad-lafad dan matannya, dan menyebutkan hadis tanpa disingkat, tanpa dipotong, sehingga Imam Muslim dalam Sahihnya menyebutkan hadis Jibril ini dengan tanpa diringkas, tanpa dipotong, dengan sempurna, disebutkan semuanya sampai kisah, sampai kisah-kisah yang berkaitan dengan, sampai kisah yang berkaitan dengan hadis ini pun disebutkan oleh beliau secara lengkap. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam terjemah, dalam biografi, menyebutkan biografinya Imam Muslim di dalam kitab beliau Tahdzib At-Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib, beliau mengatakan bahwa hasalul muslim fi kitabi hafdun azimun mufrid la lam yahsul li ahad mithlah. Bahwasanya Imam Muslim di dalam kitab sahihnya itu memiliki keistimewaan, memiliki sesuatu yang besar yang tidak ada dalam kitab yang lainnya. Nah, bihaitsu inna ba'dhan nas kana yufaddiluhu 'ala sahih Muhammad bin Ismail wa dhalika lima khassa min jam'i turuq wa jawdati siyaq wa muhafadha 'ala ada'il alfaz kama hiya min ghairi taqti' wa riwayah bi ma'na. Dari kelebihan yang ada dalam Sahih Muslim ini yang tidak didapat dalam kitab yang lainnya, sehingga sebagian ulama itu melebihkan Sahih Muslim dari Sahih Bukhari dalam sisi ini, di mana beliau punya keistimewaan menyebutkan seluruh jalannya dan menyebutkan dengan lengkap tanpa ada pemotongan riwayat, tanpa ada riwayat dengan makna. Nah, maka demikian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Imam Muslim kelebihan dari sisi ini dalam menyebutkan hadis-hadisnya di dalam sahihnya. Kemudian kita masuk kepada lafaz atau kepada matan hadis, kepada lafaz matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada atau datang di majelis kami, tiba-tiba muncul di majelis kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, yang bajunya sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, yang rambutnya sangat hitam, la yura 'alaihi atharu safar, dan tidak nampak pada orang tersebut bekas safar, wala ya'rifuhu minna ahad. Namun tidak ada yang tahu di antara kami satupun ya tentang orang tersebut. Ya. Ini ketika disebutkan dalam hadis ini bahwa ketika para sahabat sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang kalau kita lihat apa yang disebutkan dalam hadis tadi, dia adalah seorang pemuda ya, karena rambutnya sangat hitam dan juga bajunya sangat putih dan tidak ada bekas orang yang baru safar ya, tidak ada bekas debu dan yang semisalnya. Padahal di masa itu seorang ya, ketika baru safar atau datang dari safar ya, sangat nampak bekasnya karena di gurun pasir ya, yang berdebu. Namun orang ini dalam keadaan bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas orang baru datang dari safar. Namun yang aneh adalah tidak ada di antara kami yaitu dan tidak ada di antara para sahabat yang mengetahui siapa orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang tersebut ya, duduk menuju kepada Nabi, mendekat kepada Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan meletakkan lututnya kepada lututnya, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya. Tsumma sa'alahu 'anil Islam wal iman wal ihsan. Kemudian bertanya tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan sebagaimana akan disebutkan dalam hadis nanti. Ya, dan kemudian setelah bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian bertanya juga tentang hari kiamat, kapan dan apa tandanya, dan sampai kemudian ditutup dengan lafaz dari Nabi SAW bahwasanya itu adalah malaikat Jibril, yang pemuda tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan, atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka di dalam hadis ini ya, ada beberapa faedah. Di antaranya bahwasanya di sini malaikat Jibril ya, datang menyerupai seorang laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat atau malaikat ya, ini bisa datang dalam bentuk manusia. Ya, datang kepada manusia dalam bentuk sebagai manusia. Ya. Dan ini disebutkan dalam beberapa kisah, seperti dalam kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, malaikat Jibril mendatangi Maryam dalam bentuk laki-laki juga. Kemudian juga malaikat ketika mendatangi Nabi Ibrahim, ketika mendatangi Nabi Lut, itu juga dalam bentuk sebagai seorang laki-laki, seorang manusia. Maka malaikat ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berubah-ubah bentuk ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa berubah bentuk dari bentuk aslinya, dari bentuk aslinya yang Allah ciptakan ya, berubah sebagai bentuk manusia. Yang bentuk aslinya disebutkan dalam riwayat bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang memiliki sayap. Nah, dalam ayat dikatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap. Nah, memiliki sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Nah, dan Nabi SAW dalam sebuah riwayat pernah melihat malaikat Jibril ya, dalam bentuk aslinya. Nah, dalam bentuk aslinya pernah melihat malaikat Jibril yang memiliki sayap sangat banyak, memiliki sayap sebanyak 600 sayap, ya, memiliki 600 sayap yang menutup langit. Ini makhluk yang sangat besar, ya, dalam bentuk aslinya, namun kemudian bisa berubah, ya, berubah sebagai manusia. Nah, begitu pula kalau kita lihat riwayat-riwayat, begitu pula jin, ya. Jin itu pun bisa, makhluk yang namanya jin juga bisa, ya, bisa datang dalam bentuk manusia, bisa merubah bentuk sebagai bentuk manusia. Nah, sebagaimana juga bisa datang dalam bentuk ular, ya, bisa datang dalam bentuk ular. Ala kulli hal, malaikat dan jin, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dengan bentuk yang Allah inginkan, dan mereka dalam bentuk mereka itu, dalam bentuk aslinya, malaikat dan jin ini mengetahui manusia dalam keadaan manusia tidak mengetahui mereka. Allah menyatakan tentang jin, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum. Dia jin melihat kalian, ya, melihat kalian, ya, dalam keadaan kalian tidak melihat mereka. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya, ya, dengan kekuasaannya, dengan maha mampunya, ya, menciptakan makhluk yang luar biasa, yang sangat besar seperti malaikat, dan mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berubah bentuk menjadi manusia, menyerupai manusia. Namun ini tidak bisa dijadikan dalil, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, bahwasanya penyerupaan malaikat dalam bentuk manusia ini dalil bahwasanya diperbolehkannya bermain sandiwara, ya. Nah, menjadikannya menjadikan sandiwara sebagai sarana dakwah, menjadikan film sebagai sarana dakwah, seorang berperan sebagai si fulan, seorang berperan sebagai si fulan, ya, karena apa? Karena malaikat Jibril di sini berperan sebagai menyerupakan diri sebagai manusia dengan sebagai manusia, ya, menyerupakan diri sebagai manusia, berarti ini merupakan dalil tentang diperbolehkannya bermain sandiwara. Maka ini tidak benar, ya, tidak benar. Dan bahwasannya permainan seperti itu, seorang menyerupai si A, menyerupai si B, apalagi kalau menyerupai sahabat, ya, ini merupakan satu kedustaan, ya, karena mereka tidak bisa, ya, memperankan seorang sahabat, ya, yang jelas jauh berbeda iman, karakternya, akhlaknya. Dan juga tidak boleh sebaliknya, seorang berperan sebagai orang yang jelek, berperan sebagai pemabok, ya, berperan sebagai orang yang jahat, berperan sebagai apalagi sebagai syaitan. Ini tidak boleh, ya. Seperti ini adalah perkara yang dilarang. Atau berperan sebagai orang kafir, meniru-niru orang kafir dalam pakaiannya, dalam gerak-geriknya. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Man tashabbaha biqaumin falaysa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan kaum tersebut, ya. Maka ini bukan dalil tentang diperbolehkannya at-tamtsil, ya, dalam bahasa Arab namanya at-tamtsil, atau yang disebut dengan sandiwara, ya, atau sinema. Nah, kenapa? Karena malaikat Jibril ini merubah bentuknya sebagai manusia itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Berubah dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia berubah, bukan atas keinginan dia sendiri memperankan seorang manusia, tidak, ya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bentuknya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari bentuk aslinya yang Allah ciptakan, memiliki 600 sayap sebagaimana kita sebutkan tadi dalam hadis, ya, bahwa Nabi pernah melihat, ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahkan disebutkan Nabi pernah melihat malaikat Jibril, ya, ketika beliau di gua, ya, di gua Hira, melihat malaikat Jibril dalam keadaan memiliki 600 sayap. Ya. Nah, berubahnya malaikat Jibril dengan bentuk manusia ketika datang di menghadiri majlisnya Nabi SAW dan para sahabatnya, ini bukan menjadi dalil datang diperbolehkannya at-tamtsil sandiwara atau sinema, karena berbeda. Yang satunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang satunya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada salah satu atau ada sebagian dari adab adab seorang penuntut ilmu di depan gurunya. Nah, di depan gurunya. Karena di sini malaikat Jibril, meskipun sebetulnya beliau yang mengajari, mengajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk disampaikan kepada umatnya. Namun pada waktu itu beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bertanya, menggambarkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bagaimana seorang ketika bertanya. Bagaimana seorang ketika bertanya, dan ini pelajaran bagi para penuntut ilmu, bagaimana ketika dia bertanya kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada syekhnya. Di antaranya bahwasanya seorang boleh bertanya bukan untuk dirinya, atau dia bertanya tentang sesuatu yang dia sudah tahu, tapi dia tanyakan untuk saudaranya. Nah, bertanya untuk saudaranya dalam keadaan dia sudah tahu, tapi dia menanyakannya supaya yang hadir dari kaum muslimin mengetahui perkara tersebut. Nah, sehingga yang dilakukan oleh malaikat Jibril ini adalah dari sisi ini, dia datang kepada Nabi SAW sebagai seorang yang menanyakan yang dia sudah tahu. Dia sudah tahu, menanyakan tentang Islam, menanyakan tentang iman, menanyakan tentang ihsan, yang dia menanyakan untuk mengajarkan, untuk mengajarkan tentang Islam, iman dan ihsan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia sendiri pada kajibiri tentu sudah tahu, makanya ketika ditanya tentang Islam, ketika bertanya tentang Islam dan Nabi menjawabnya, kemudian beliau mengatakan sodakta, sungguh engkau benar. Sehingga para sahabat pun keheranan, dia bertanya namun dia sendiri yang membenarkan. Nah, maka tidak mengapa seorang yang tahu tentang hukum bertanya kepada seseorang agar jawabannya itu didengar oleh yang lainnya, bermanfaat untuk yang lainnya. Oleh karena itu dari akhir hadis ini dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya ini malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, untuk mengajari agama kalian. Meskipun dia yang bertanya, namun dia maksudnya untuk mengajarkan. Nah, yakni yang menyampaikan Nabi SAW, yang menyampaikan Nabi SAW. Ya. Tetapi yang menjadi sebab, yang menjadi sebab adalah malaikat Jibril, karena beliau yang bertanya kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini di antara faedah dari hadis Jibril alaihi salam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan tentang agama. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sangat agung, karena Nabi SAW mengatakan ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Yani hadis ini seakan-akan adalah keseluruhan dari agama. Hadis ini adalah seakan-akan keseluruhan dari agama. Karena memang pembahasan dari hadis ini berkaitan dengan semua tingkatan yang ada dalam agama kita, yaitu tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Dan pada waktu malaikat Jibril menyerupai manusia datang di majelis tersebut, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril, dan tidak ada yang tahu. Bahkan sahabat Umar bin Al-Khattab dalam hadis ini mengatakan, "Wala ya'rifu minna ahad." Tidak ada satupun di antara kami yang tahu. Tidak ada satupun di antara kami yang tahu. Ini yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Beliau mengatakan ini barangkali berdasarkan prasangka besarnya beliau, karena memang orang itu tidak dikenal. Memang demikianlah yang diucapkan oleh para yang orang-orang yang hadir, bahwa mereka tidak ada yang tahu satupun tentang laki-laki tadi yang datang, yang datang menanyakan kepada Nabi, yang bentuk pertanyaannya ini adalah mengajarkan kepada para sahabat agama Islam. Ini tidak ada yang tahu tentang pemuda tersebut, dan baru tahu setelah sampai disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perincian tentang pertanyaan malaikat Jibril yang menanyakan, "Wahai Muhammad, beritakan tentang Islam." Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah, bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa tu'tiz zakat, dan membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan juga melakukan ibadah haji, in istata'ta ilaihi sabila, apabila engkau telah mampu." Ini semuanya insyaallah kan kita sebutkan perinciannya pada pertemuan berikutnya. Adapun yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan faedah bahwa malaikat Jibril itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berubah bentuk, sebagaimana juga jin, jin bisa berubah bentuk, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ada seorang yang datang kepada beliau ketika beliau menjaga uang sedekah atau makanan sedekah. Datang seorang sebagai bentuk manusia dan mencuri makanan tadi. Dia datang dalam bentuk manusia dan juga bisa datang dalam bentuk sebagai ular, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya. Kemudian juga dalam hadis ini yang bisa kita sebutkan adalah kesalahan orang yang memahami bahwa ini sebagai dalil bahwa sandiwara atau sinema adalah perkara yang diperbolehkan dengan dalil hadis ini. Ini tidak tepat, dan tidak ada para ulama dari kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menyebutkan tentang ini. Bahkan ini adalah perkara yang tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan, karena sandiwara sinema penuh dengan kedustaan, sementara apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada malaikat Jibril ketika berubah sebagai seorang manusia, bentuknya sebagai seorang manusia, ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam kisah ini ada adab yang bisa diambil dari adab seorang penuntut ilmu di depan gurunya, di mana dia boleh bertanya tentang sesuatu yang dia ketahui untuk saudara-saudaranya. Saudaranya. Sehingga tidak mengapa seorang bertanya untuk orang lain, dan kemudian dalam hadis ini kita mengetahui bahwa hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW bahwa pada akhir hadis ini disampaikan bahwasanya yang datang tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, kepada para sahabat untuk mengajari agama. Maka hadis ini menunjukkan hadis yang besar karena tersirat di sini atau ditunjukkan di sini bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini menggambarkan tentang agama, menggambarkan tentang seluruh agama, di mana disebutkan di sini tingkatan-tingkatan agama, baik itu Islam, iman dan ihsan, yang ini semuanya merupakan tingkatan dari agama kita. Karena agama kita tidak satu tingkatan, agama kita itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya seorang masih sebagai Islam, sebagai Muslim, ada yang nanti tingkatannya sebagai orang yang lebih tinggi lagi yaitu seorang mukmin, dan ada yang lebih tinggi lagi seorang muhsin. Dan perinciannya insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan tambahan ilmu dan bisa menjadi faedah yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan menyampaikan beberapa fatwa terlebih dahulu. Fatwa yang akan kita pilihkan ya, sebagaimana usulan salah seorang pendengar untuk dibacakan beberapa fatwa, dan ini sesuatu yang bagus ya, karena dengan membaca fatwa dan jawabannya ini tentu lebih selamat ya, lebih bagus daripada kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang datang ya. Namun itu semuanya akan kita lakukan karena mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita ini juga bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Mudah-mudahan jawaban yang kita bisa sebutkan dari pertanyaan-pertanyaan yang datang ini bisa membantu kaum muslimin untuk semakin faham terhadap agamanya. Adapun berkaitan dengan fatwa yang akan kita bacakan, karena ini berdekatan dengan bulan Ramadan ya, kita akan sebutkan dulu fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan.